Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik. Kita masuk kepada ayat yang ke-119 dari suratul Baqarah. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Nah, ayat ini yang sebelumnya telah kita baca tafsir daripada firman-Nya wa qala alladziina laa ya'lamuun law laa yukallimuna Allah aw ta'tiina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyanal ayati liqaumin yuqinuun. Inna arsalnaka bil haqq, sesungguhnya kami telah mengutusmu ya Muhammad dengan hak, basyiran, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, wa nadhiran, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang kufur. Basyiran bil jannah wa nadhiran bin nar, memberitakan berita gembira dengan surga dan peringatan dari neraka. Wa la tus'al an ashabil jahim, dan kamu tidak akan ditanya tentang manusia-manusia yang bakal menempati neraka jahim. Karena kewajiban daripada seorang rasul hanyalah mubasyiran wa nadhiran, memberikan berita gembira dan menyampaikan peringatan. Berkata Syaikh Sa'di rahimahullah, "Tsumma dzakara ta'ala ba'da ayatin mujizatin muhtasaratin jami'atin bil ayati dallati ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian ayat-ayat. Yani setelah Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang ucapan musyrikin yang mereka mengatakan laula yukallimunallahu au ta'tina ayah, seandainya saja Allah mengajak berbicara kepada kami secara langsung atau Allah datangkan kepada kami tanda-tanda kebenaran, mukjizat, kerasulan. Yang demikian itu adalah ucapan diucapkan tidak hanya oleh musyrikin, tetapi bahkan juga diucapkan oleh ahlul kitab, yang notabene mereka orang-orang yang diberi Alkitab. Yas'aluka ahlul kitab antunazzila alaihim kitaban minas sama. Ahlul kitab akan meminta kepadamu agar diturunkan kepada mereka kitab dari langit. Maka Allah katakan bahwasannya, kadzalika qala alladziina min qablihim, demikian diucapkan oleh orang sebelum mereka dari kalangan ahlul kitab, mithla qawlihim, persis seperti ucapan orang-orang musyrikin. Tasyabahat qulubuhum, hati-hati mereka mirip satu dengan yang lain. Padahal qad bayyanal ayat liqaumin yuqinun, kami telah menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang yakin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dzakara ba'da ayatin mujizah, sebagian ayat-ayat yang ringkas, muhtasarah, mujizah yang pendek, yang ringkas. Tetapi jami'ah lil ayat tidaklah ala sedih. Yang terkumpul padanya ayat-ayat yang menunjukkan akan benarnya kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasihat maja'abi dan sahihnya apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Allah menyatakan, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Kalimat yang ringkas ini. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Ya, kalimat yang sangat ringkas. Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan hak memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Fahada, ayat yang ringkas ini hanya sepenggal ya. Sepotong, tidak satu ayat penuh, sepotong ayat ini. Mustamilun alal ayat allati ja'a biha. Terkandung padanya, tercakup seluruhnya daripada ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia tarji'u ila salasati umur. Di mana hal tersebut kembalinya bermuara kepada tiga perkara. Al-awwal yang pertama, fi nafsi irsalihi sallallahu alaihi wasallam. Pada pengutusan beliau itu sendiri. Ya. Pada diutusnya Nabi itu sendiri merupakan bentuk daripada ayat. Besarnya ayat. Mukjizat. Ya. Petunjuk. Tanda. Yang paling sempurna. Paling besar. Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari si mana nanti akan dijelaskan. Diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang bagaimana, umat manusia sedang dalam posisi yang bagaimana. Wa tsani fi siratihi, kemudian yang kedua pada biografi beliau, ya, pada peri kehidupan beliau yang bisa disaksikan, dilihat oleh setiap manusia yang hidup di masanya, tidak ada celah sedikit pun pada beliau, seorang yang dikenal sebagai Al-Amin. Akhlak mulia beliau. Ya. Dari keturunan manusia mulia pula. Keturunan orang-orang yang terpandang. Dan demikian Allah SWT setiap kali mengutus seorang Rasul pasti dari zi nasabin fi qaumi. Orang-orang yang memiliki nasab pada kaum. Bahkan mereka misalnya kepada Hud atau kepada Saleh mereka. Laula rahtuk la rajamnak. Kalau bukan karena apa? Ya. Kalau bukan karena kekerabatanmu, karena kedudukanmu, karena kebangsawananmu, Yahud, niscaya kami sudah merajam kamu. Demikian para anbiya dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah karena sisi itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap rasul adalah dari generasi atau dari kalangan orang-orang terhormat dan terpandangnya. Wahadihi wadalihi, demikian pula akhlak dan budi pekerti beliau, perangai beliau, perilaku beliau. Wasalit, dan yang ketiga, fi ma'rifati ma ja'a bihi minal Qur'ani wa sunnah, dalam mengenal apa yang dibawa oleh beliau dari Al-Qur'an dan sunnah. Maka pada ayat ini tercakup dan terkandung ketiga perkara yang ketiga-tiganya merupakan bentuk daripada mukjizat, tanda dan ayat yang besar. Fal awwal wa tsani qad dakhala fi qawlihi inna arsalnaka. Maka yang pertama dan yang kedua, pengutusan beliau, kemudian biografi beliau, akhlak dan budi pekerti beliau, itu masuk pada kalimat inna arsalnaka. Kalimat ini, sungguhnya kami telah mengutusmu. Wa tsalits dakhala fi qawlihi bil haq. Yang ini yang ketiga, artinya mengenal apa yang dibawa oleh beliau daripada Al-Quran dan Sunnah, ini tercakup pada kalimat bil haq, dengan kebenaran. Jadi sekarang penjelasannya. Ini artinya secara global. Dan ini merupakan metode dalam pengajaran. Ya. Sebaik-baik metode dalam pengajaran adalah menyampaikan secara global, kemudian setelah itu memberikan rincian dari perkara yang global tersebut satu persatu. Sehingga yang pertama, seorang talib atau orang yang mendengarkan apa yang tidak disampaikan, dia sudah mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan itu seputar masalah ini secara luas, apa secara globalnya. Ya. Kemudian setelah itu, karena sudah terpagari masalah yang akan dipahami, masalah yang akan dibicarakan, masalah yang akan dibahas adalah perkara tersebut, ya sudah dipersiapkan zihin, dipersiapkan ya pendengaran, ya dipersiapkan hati untuk konsentrasi dalam apa yang dipagari tadi secara global tadi. Setelah itu dirinci satu persatu. Nah, akan sangat jelas dan mudah dan gamblang dalam pemahaman. Itu metode Al-Qur'an. Dan itu metode Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu metode Islam. Baik, wa bayanul amril awal. Nah, sekarang dijelaskan secara rincinya. Penjelasan perkara yang pertama. Dari sisi mana kerasulan beliau itu sebuah ayat dan merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran yang dibawa oleh beliau bahwa beliau adalah rasul utusan Allah. Wa huwa nafsu irsalih, yakni kerasulan beliau itu sendiri, annahu qad ulima, ya, telah diketahui halatu ahli al-ardi qabla bi'tsatihi, telah diketahui keadaan penduduk bumi sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan sebelum diutusnya Nabi adalah keadaan yang penuh dengan kegelapan. Gelap gulita. Manusia berada dalam kejahilan, kebodohan. Manusia berada dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Yang terjadi, yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang dan berkuasa. Orang yang lemah, dia akan tertindas. Orang yang kuat, dia akan berkuasa. Maka kezaliman merata di mana-mana. Itu satu sisi. Sisi-sisi yang lain dalam kehidupan ya kemasyarakatan, mereka punya berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang mengerikan. Membunuh anak-anak mereka. Membunuh anak-anak perempuan karena takut aib. Membunuh anak-anak laki-laki karena takut miskin. Membatasi jumlah-jumlah anak. Ya, kenapa? Karena takut makan bersama dengan mereka. Takut untuk kemudian harus membiayai mereka. Ya. Kalau hal ini, cara berpikir seperti ini masih ada di masa modern seperti ini, maka tidak ada bedanya dengan pemikiran-pemikiran jahiliyah zaman dulu. Mereka membunuh anak-anak mereka. Ima, kalau laki-laki, maka yaitu takut nanti harus banyak harus banyak untuk memikirkan perkembangan mereka, ya mungkin biaya-biaya makan dan pakaian mereka dan semisalnya. Kalau anak perempuan, mereka takut aib dalam keluarga. Maka Allah menyatakan, nahnu narzuquhu wa iyyakum, kami yang memberi rezeki kepada mereka juga kepada kalian. Taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Karena kami yang beri rezeki kepada mereka. Setiap anak lahir dalam keadaan telah tercatat rezekinya di Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kaum muslimin punya anggapan ya dengan anggapan-anggapan jahiliyah. Walaupun dipoles ya, walaupun diframe, walaupun kemudian dibungkus, walaupun kemudian dibuat paket yang begitu sangat indah bentuknya dengan kalimat-kalimat yang menawan ya, sebagai seolah-olah itu merupakan jalan kebahagiaan. La wallah. Tidak. Ya, justru itu adalah jalan kesengsaraan. Kalau kemudian ya, apalagi ada kaitan dengan keyakinan-keyakinan tidak percaya terhadap Sang Maha Pemberi Rizki. Ya, kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah dan Rasul-Nya menghasung untuk kemudian kita memiliki banyak keturunan. Dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Israel disebabkan karena banyaknya keturunan. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin. Diberikan banyak keturunan itu adalah kemuliaan. Allah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Entah mulai kapan cara berpikir manusia itu menjadi terbalik seperti itu, wallahu a'lam. Bisa jadi itu merupakan termakan oleh propaganda-propaganda musuh-musuh Islam. Tayyib, ulima qad ulima halatu ahli al-ardh qabla bi'tsati. Telah diketahui keadaan daripada penduduk bumi sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kanu 'alaihi min ibadatil awthan wan niran, dan apa yang mereka berada di atasnya dari bentuk-bentuk peribadatan, peribadatan kepada berhala dan kepada api. Wasolban, dan beribadah kepada pentang. Pentang itu salib. Ya. Pentang kan gitu. Wa tabdilihim lil adyan, dan mereka merubah-rubah daripada agama. Dan sebelum daripada kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu kejadian yang sangat besar tercatat sepanjang sejarah, diabadikan dalam Al-Quran dalam satu surat. Nuh, surat apa itu? Al-Fil. Nah, kejadian bagaimana? Ya, Ka'bah mau diserang oleh Raja Abroha. Ya, mau diserang oleh Raja Abroha. Dalam keadaan orang-orang Arab semuanya sudah bertekuk lutut, semuanya. Ya, orang-orang Arab mereka sudah bersatu padu untuk menghalangi, tetapi bertekuk lutut di hadapan Abroha. Sampai kemudian di Taif sudah tidak ada perlawanan. Hingga kemudian datang ke Mekahnya, ya raja ini mengatakan, kami tidak ingin memerangi kalian sebetulnya. Sejatinya kami hanya ingin meruntuhkan Ka'bah ini saja. Kalau kalian tidak menghalangi, maka kami tidak ada urusan dengan kalian. Ya. Coba panggil. Siapa itu? Pembesar daripada Quraisy. Siapa orang yang paling dimuliakan di sini? Siapa namanya? Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib. Di bawah Abdul Muthalib di hadapan Raja Najasyi, seorang yang gagah ya, besar. Ya, rupawan dan juga pakaiannya mentereng. Kakeknya Rasulullah, ya sepantasnya seperti itu. Ya. Kemudian melihat penampilan raja, penampilan Abdul Muthalib, sang raja langsung kagum. Sebelumnya duduk di singgasananya langsung turun menyambut, kemudian duduk bersama. Ya. Nah, kemudian disampaikan tentang ya secara baik-baik begitu. Kedatangannya di sini hanya sekedar ingin ini meruntuhkan daripada Ka'bah. Ya. Apakah mungkin ada syarat-syarat, mungkin kamu memberikan apa sesuatu supaya kita tidak ada masalah, dalam artian tidak ada urusan antara kami dengan kalian, urusan kami hanya dengan Ka'bah ini. Maka Abdul Muthalib mengatakan, ya saya ini Robul Gonam, Robul Ibil, ya kan, dan 200 ekor unta tadi diambil sama Abroha kan, tentara-tentaranya itu. Wal Ka'bah laha robun sayahmiha minkum. Adapun Ka'bah, dia punya rob sendiri. Kalau aku adalah Robul Ibil, bukan Robul Ka'bah. Ka'bah punya rob sendiri. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala yang akan menghalangi dan akan melindunginya dari kalian. Kaget Abroha, lu. Kok hanya bicara masalah unta? Wong ini raja hendak menghancurkan satu simbol agama kalian yang paling mulia, Ka'bah. Maksudnya akan terjadi al-akhd war-rabt gitu kan. Akan debat begini. Ternyata enggak. Saya hanya minta unta saya saja 200 ekor kembalikan, sudah selesai. Akhirnya di pandangan daripada si Abroha ini, Abdul Muthalib jadi jatuh martabatnya. Ini orang hanya masalah sepele, padahal kita mau bicarakan masalah besar. Ya sudah, kalau begitu sudah, kasihkan aja 200, kasihkan, kembalikan. Ya, setelah itu dipersiapkan pasukan besar. Terjadi apa yang terjadi. Ya. Kejadian selanjutnya kalian sudah mengetahuinya, ya kan? Nah, Allah putus berbondong-bondong burung-burung menghancurkan Abroha dengan seluruh pasukannya. Tidak ada sisa. Disaksikan langsung oleh penduduk Mekah semuanya. Mereka pada waktu itu lari ke gunung-gunung. Lari ke bukit-bukit begitu. Mereka melihat betul kejadian tersebut. Ya. Tidak ada perlawanan sama sekali pada Abrahah dan bala tentaranya. Tidak ada lawan sama sekali. Betul-betul seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Faja'alahum ka'asbin ma'kul. Seperti daun yang berlubang-lubang dimakan oleh ular. Mereka ini bergelimpangan mati dalam tubuh yang mengenaskan. Betul-betul berlubang-lubang badannya. Seperti daun yang dimakan ular. Itu kejadian sangat mengerikan disaksikan langsung. Dan pada tahun itulah lahir siapa? Rasulullah. Ya. Amul Fil, tahun gajah. Pada tahun itulah. Seolah-olah itu merupakan satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Seolah-olah Allah hendak ingin yang menyampaikan kepada umat manusia dan terkhusus kepada kaum Quraisy bahwasannya Rasulku ini, ya, ini adalah Rasul, benar-benar Rasul utusanku yang akan membawa risalah dariku. Jangan coba-coba kalian menghalanginya. Kalau kalian mencoba menghalanginya, maka nasib kalian tidak akan jauh daripada Ashabul Fil. Ya. Kalian yang tidak mampu untuk menghadapinya. Kalian tidak mampu berkutik kepadanya. Ini Ashabul Fil. Di saat mau meruntuhkan rumahku. Kalian lari berbondong-bondong ke sekitar, ya, seputaran gunung-gunung dan bukit-bukit yang ada di Mekah sana. Aku sendiri yang menghancur leburkan mereka. Sekarang aku mengutus orang Rasul. Aku lahirkan pada tahun kejadian tersebut. Tahun gajah. Bersiap-siaplah kalian. Kalau kalian mencoba menghalanginya, maka kebinasaan yang akan kalian dapatkan. Sehingga kerasulan beliau ini sendiri sudah merupakan mukjizat. Ini yang pertama. Taib. Hatta kanu fi dhulma minal kufr, qad amadhum wa samilathum. Hingga mereka berada dalam kegelapan kekufuran yang merata pada mereka. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir daripada ahlul kitab seperti Zaid bin Amr bin Nawfal, kemudian Warqah bin siapa? Bin Nawfal. Baqaya sedikit saja, beberapa saja. Zaid bin Amr ini dia disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai yakni yub'ath ummah wahdah. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Satu umat. Satu umat padahal dia sendirian. Ummah wahdah. Sendirian tapi dibangkitkan sebagai satu umat. Karena dia ini mencari hanifiyah. Dia mencari hanifiyah. Tidak pernah bersujud kepada berhala. Dan menyatakan bahwa itu berhala adalah sesuatu yang nista. Tidak pernah minum khamr, tidak pernah berbuat hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Yang kemudian dia mencari kebenaran, ya, kepada pendeta Yahudi, kepada pendeta Nasrani. Mereka semua mengatakan yang kamu cari itu tidak ada. Yang ada adalah hanifiyah. Kalau kamu mencari seperti ini, kamu harus menjadi hanifiyah. Hanifiyah itu bagaimana? Itu adalah milahnya Ibrahim. Mereka sendiri mengetahui hal itu, tapi tidak mengamalkannya. Maka dia kemudian, ya, berusaha untuk itu. Berada di atas hanifiyah tersebut. Dan dia mendapatkan berita akan nanti akan diutusnya seorang Rasul. Tapi qadarullah sebelum Rasulullah SAW diutus, beliau meninggal dunia. Zaid bin Amr bin Nawfal. Tetapi putranya, putra Zaid, ya tentunya sudah diwanti-wanti sama Zaid, supaya nanti kalau datang seorang Rasul, segera kamu beriman kepadanya dan kamu ikuti. Siapa nama putranya? Sa'id bin Zaid. Ahad al-Asyarah al-Mubasyaruna fil Jannah. Salah seorang dari yang diberitakan masuk ke dalam surga oleh Rasulullah SAW. Yakni Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Warqah. Itu Warqah merupakan paman daripada Khadijah. Istri Rasulullah SAW. Ya. Illa baqaya min ahlil kitab. Ya ini. Ya segelintir daripada ahlul kitab. Mungkin ada yang lainnya pula yang tidak disebutkan dalam sejarah, ya kita tidak mengetahuinya, ya Allah lebih mengetahui. Yang jelas mereka-mereka itu qadin qaradu qoblal bi'tsah atau qubail al bi'tsah, mereka telah meninggal dunia semua sebelum diutusnya Rasul. Jadi sebelum Rasul SAW menjadi Nabi, diutus menjadi Nabi, Warokoh meninggal, kemudian Zaid meninggal, kemudian mungkin kalau ada yang lain yang tidak kita ketahui, juga meninggal. Betul-betul berada di atas kegelapan. Ahlul kitab yang berpegang teguh dengan agamanya itu sudah hilang semua. Mungkin juga Bahira yang ditemui Rasul SAW itu juga mungkin sudah meninggal juga. Wallahu a'lam bishawab. Waqad ulima annallaha ta'ala lam yakhluq khalqahu sudah. Sedangkan telah diketahui bahwa Allah Ta'ala tidaklah mencipta makhluk, ya, makhluknya ini dalam kesia-siaan. Surat apa ini? Surat apa ini? Al-Qiyamah Asanta, insyaAllah. Bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyinya? Al-Qiyamah sudah betul. Bagaimana bunyinya? Masa tidak ada yang bisa ini? Ini diketahui sama akwat-akwat di sana. Tidak ada yang bisa menjawab ini. Ayah sabul insanu ayyut roka sudah. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Walam yatrukum hamala, tidak pula dibiarkan begitu saja. Artinya, manusia itu tidak kemudian Allah cipta sebagaimana Allah mencipta binatang. La yu'mar wa la yunha, tidak diberi perintah, tidak diberi larangan. Sehingga orang-orang kafir, keberadaan mereka atau keadaan mereka dikatakan di dalam Al-Quran seperti binatang. Kenapa? Karena mereka tidak mengambil perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti binatang. Balhum adzal, bahkan lebih rendah daripada itu. Mereka diberi akal, diberi perasaan, diberi hati yang tidak ada pada binatang. Kok mereka memilih jalannya binatang? Alhamdulillah. Innalladzina kafaru yaqulun wa yatamattaun. Yatamattaun wa yaqulun. Kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu bersenang-senang dan makan-makan seperti binatang. Ini keadaan orang-orang kafir. Li'annahu hakimun alimun qadirun rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala hakim, maha hikmah, maha bijaksana, alim, maha mengetahui, ya qadir, maha kuasa, rahim, maha belas kasih. Fa min hikmatihi wa rahmatihi bi 'ibadihi an arsala ilaihim hadzal rasul al-'azim. Maka di antara bentuk daripada hikmah Allah, rahmat Allah terhadap para hamba, Allah utus kepada mereka rasul yang mulia ini, rasul yang sangat agung. Rasul akhir zaman. Ya'muruhum bi'ibadati Rahman wahdah la syarikalah. Mengajak mereka, memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Ar-Rahman semata. Tidak ada sekutu baginya. Maka ini merupakan bentuk daripada sebesar-besar mu'jizat. Fabi mujarrad dirisalatihi ya'riful aqilu sidqah. Maka semata dengan diutusnya beliau itu sudah otomatis orang yang akil akan mengetahui akan kebenarannya. Terlebih seperti Abu Bakar misalnya, mengetahui semenjak kecilnya, pertumbuhannya, Rasulullah SAW seperti apa. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq membenarkan seluruh daripada apa yang diberitakan. Wa huwa ayah kabira ala anna Rasulullah wa amatani. Itu merupakan tanda yang besar bahwasannya beliau adalah benar-benar Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dilahirkan pada tahun gajah, kejadian yang sangat-sangat mengerikan dan monumental sekali. Kejadian-kejadian yang tidak akan pernah terlupakan di benak mereka orang-orang Quraisy. Wa amatsani, adapun yang kedua, faman arafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rifah tammah wa arafa sirata wa hadiya qabla al-bi'ta. Maka siapa saja yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang sempurna, mengenal tentang sirah beliau, biografi beliau, perjalanan beliau, yang mengenal tentang karakteristik beliau sebelum beliau diutus, juga pertumbuhan beliau, wanusu'ah ala akmal khisal, bagaimana pertumbuhan beliau dengan sesempurna-sempurnanya, secara rinci maksudnya, bagaimana pertumbuhan-pertumbuhan beliau dari awal sampai kemudian beliau menjadi rasul, Tsumma min ba'di dzalik. Kemudian apa yang terjadi setelah itu dari kelausulan beliau, qad izdadat makarimu wa akhlaqu al-'azima al-zahira lin-nadhirin. Setelah itu kemudian terus bertambah-bertambah kemuliaan beliau, akhlak beliau yang sangat mulia, yang sangat cemerlang bagi orang-orang yang memandang. Faman arafaha wa sabara ahwalahu. Maka siapa saja yang mengenali beliau dan kemudian meneliti ya dengan seksama kondisi-kondisi beliau, arafa annaha la takun illa akhlaqul anbiya al-kamilin, pasti akan dia dapati ya, dan dia yakini tidaklah hal ini melainkan perangai daripada al-anbiya. Ini merupakan akhlakul anbiya, akhlak-akhlak yang mulia. Rasulullah SAW dalam kondisi dunia yang begitu sangat gelap gulita, beliau tidak pernah melakukan hal-hal yang tertelan, terpelihara dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pernah suatu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada satu acara begitu mengundang bidu wanita di Quraisy ini. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada di situ, tetapi beliau ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama sekali tidak mengetahui hiruk pikuk daripada acara tersebut dari awal sampai akhir. Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan beliau. Allah pelihara dari berbagai macam perkara-perkara yang buruk, yang jelek. Sampai pun sebelum diutusnya beliau menjadi Rasul. Sisi amanah yang luar biasa. Ya. Salah seorang daripada beliau pernah berdagang begitu, berjualan. Ada orang bernama Abu Khonsa ingin membeli sesuatu. Ternyata kemudian Abu Khonsa ini lupa bawa uang. Ya, tunggu di sini ya, saya ambilkan uang dulu. Pulang Abu Khonsa, ternyata rumahnya agak jauh. Di perjalanan mungkin ada kesibukan apa ini, akhirnya lupa. Tapi janji, mau balik lagi ya kan. Nah, sudah dengan aktivitas di rumah, hilang. Keinginan untuk balik lagi, hilang karena lupa. Ternyata setelah 3 hari ketemu Rasul masih di situ. Ketemu lagi setelah 3 hari. Rasul masih di situ. Ya, belum jadi Rasul ya beliau. Maka Abu Khonsa terkejut luar biasa. Loh, aku masih di sini. Nah, ini bahasa sana ya. Di sini gini toh. Masih. Kamu jangan beratkan saya. Kamu kemarin mengatakan saya mau keluar untuk mengambil uang sebentar. Ternyata sampai detik ini kamu baru datang. Astagfirullah. Ya kan? Ini. Ditunggu walaupun 3 hari. Karena amanah. Sudah menyatakan iya berarti harus dijaga. Iya. Sudah mengiyakan. Sehingga itu terkenal seantero Quraisy sudah. Al-Amin namanya. Ya, julukannya itu Al-Amin. Orang yang sangat bisa dipercaya. Sehingga dalam perkara-perkara kaitannya dengan amanah, beliau ini yang dinomorsatukan. Di saat kejadian Ka'bah misalnya. Apa ini? Hajar Aswad dilepas. Ya kan, kemudian dibangun. Siapa yang meletakkan kembali? Rame diperebutkan. Itu bisa terjadi tumpah darah itu. Ya kan? Ini perkara yang paling sakral ini. Sedangkan di situ Quraisy itu sekian banyak kabilah, ya. Sekian banyak kabilah. Setiap kabilah tentu menginginkan kehormatan tersebut, ya kan? Nah, dan mereka siap untuk menghunus pedang demi untuk bisa mendapatkan kehormatan tersebut. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mereka berhukum kepadanya. Mereka mengatakan kita pasrahkan kepada orang yang keluar daripada telah di sana itu, nanti siapa dia, maka dia yang akan memutuskan. Ternyata yang Rasul kebetulan Rasul selesai. Rasul keluar dari yakni jalan tersebut. Maka mereka semua berseru, Al-Amin yang datang. Kita percayakan sepenuhnya kepada beliau. Ini adalah Al-Amin, padahal beliau masih muda sekali usianya, ya. Pada saat itu. Ini orang yang paling bisa dipercaya. Maka kemudian beliau meminta selembar kain. Kait ya dilebarkan begitu, kemudian tokoh-tokoh kabilahnya ya, tidak semuanya, tokoh-tokoh kabilah masing-masing, kabilah Gotofan, kabilah ini semuanya satu persatu pegang daripada pinggir-pinggir kain tersebut sudah. Nah, kemudian ditaruh Hajar Aswad di tengahnya, kemudian semua tokoh-tokoh itu ikut ya mendekat ke Ka'bah, baru kemudian Rasul mengambilnya dan ditaruh di situ. Selesai. Dalam keadaan semua ya berjalan lancar, tidak ada sedikit pun masalah dan kendala. Ini ma'ruf di kalangan Quraisy, yang tentunya hal tersebut menjadi ayah kabirah azimah akan sidq Rasul, akan benarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lian Allah Ta'ala ja'ala al-awsaf akbar dalil ala ma'rifati ashabiha wa sidqihim wa kadzibihim. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat-sifat karakter ya itu sebagai petunjuk yang paling besar atas untuk mengenal ashabnya, yakni siapa orang yang berperang dengan perangnya tersebut. Perangnya buruk maka orangnya jelek, perangnya mulia maka orangnya juga orang-orang yang mulia. Riba amma salif adapun yang ketiga bahwa ma'rifatu ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, yakni mengenal apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam minas syar'il azim, dari syariat yang agung, wal Qur'anil karim, dan Al-Qur'an yang mulia, al mustamal 'alal ikhbarat as-sadiqah, yang terkandung padanya berita-berita yang sadiqah, wal awamir al-hasanah, dan perintah-perintah yang hasanah, wan nahyi 'an kulli qabih, dan larangan dari segala yang jelek, wal mu'jizatil bahirah, dan mu'jizat-mu'jizat yang cemerlang. Fajamul ayat tadkhul fi hadhihi thalatha, maka seluruh daripada ayat-ayat masuk kepada tiga perkara ini. Apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dari hukum-hukumnya, ya, dari perkara yang seandainya jin dan manusia berkumpul bersatu padu tidak akan mampu untuk membuat yang semisalnya. Yang sudah mencoba untuk membuat semisal Al-Qur'an itu Musailamatul Kadzab. Musailamah, ya. Kalau antum baca dalam sirah, antum akan ketahui nanti ada Al-Qur'annya Musailamah. Quran Musailamah. Coba dilihat itu. Quran Musailamah seperti apa? Ya suratnya ada surat-surat macam-macam. Al-Fajr juga ada. Al-Mu'min juga ada. Al-Habr juga ada. Al-Fil juga ada. Apalagi. Surat-suratnya ya. Tapi isinya kalau dibaca lucu-lucu semua. Ya. Jadi sama sekali gak ada nilainya. Gak ada apa? Gak ada sisi kandungan ilmiahnya. Selain hanya sekedar sajak-sajaknya saja, ya memang kalau dari sajaknya mungkin bagus, akhirannya mungkin kalau fil, al-fil, ya lam-lam semua. Ya. Al-fil, ma-fil, ma-udraka, ma-fil, kurtumu, mutawil, kayak gitu. Ya. Belalainya panjang, dan seterusnya. Tetapi tidak ada nilainya dengan itu. Untuk apa? Orang menghafalkan kayak gitu ya sama seperti menghafal cicak-cicak di dinding. Ya. Tiang-tiang merayap. Tidak ada nilainya sama sekali. Wallahu musta'an. Itu dikatakan sebagai Al-Qur'annya Musailamah, mendapatkan wahyu ya dari setan tentunya. Masyaallah salama. Tayyib. Qaluhu basyiran ai liman ata'at bisa'adah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Basyiran ini memberikan berita gembira kepada siapa? Liman ata'at, kepada siapa saja yang mentaatimu. Bisa'adah dengan as-sa'adah, kebahagiaan ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nadhiran, memberikan peringatan liman asaka bisyaqawah wal hala, bagi siapa saja yang bermaksiat kepadamu. Bisyaqawah wal hala, dengan kesengsaraan dan kebinasaan ad-dunyawi wal ukhrawi, di dunia dan di akhirat. Dan terjadi seperti yang diberitakan ya, orang-orang yang memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesudahan mereka? Na'udzubillah. Ya, kesudahan yang mengenaskan di dunia seperti Abu Jahal, ya, dipotong kepalanya sama Ibnu Mas'ud, ya, kemudian siapa lagi? Abu Lahab, ya, bangkainya saja keluarganya enggak sudi untuk menguburkannya. Bangkainya Abu Lahab itu, ya, dibuat digerong begitu tanah agak dalam, kemudian bangkainya disodok-sodok pakai kayu, ya, sampai gelundung di situ. Ya, setelah itu baru ditimbun. Nimbunnya pun sambil nutup hidung. Karena dia terserang penyakit yang mengerikan, yang membuat dalam keadaan masih hidup, bau busuk sekujur tubuhnya. Sampai kemudian meninggal dunia, tidak ada yang berani mendekat kepadanya, karena takut. Itu Abu Lahab. Meninggal dengan sangat mengerikan. Wala tus'alu an ashabil jahim. Ailasta mas'ulan anhum. Inna ma'alaikal balagh wa alaina hisab. Dan jangan kamu tanya tentang ashabul jahim. Atau jangan kamu tidak akan ditanya tentang ashabul jahim. Ya, ini kamu tidak bertanggung jawab atas mereka. Kewajiban kamu hanya sekedar menyampaikan. Sedangkan kami yang akan memperhitungkan seluruh amalan para hamba. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.